mengan hudo tu horasia dengan maramea mea mau tu ho morso berseo tiap tangako morso berseo pajorok matuso aro mando tua udah sia nunga aro manobot no boto isero uro ai sidoli dongan mi patanda on matua sepola murukan kabdo naik ko sao to ita molo tu pe ikong sirang siya ko ayunang lupaho marangi ako na marangi ako na marangi marangi aku na